panjang yang berliku. Jalan lusuh dan berbatu. Namun ku harus mampu menempuh bersama beban di batinku. Ku datang berlumur debu. Ku pergi bersama payung. Di kegelapan.